mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur, ratusan tahun yang silam di Tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar. Dengan sutradara Thomas Aki. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Kris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungka, Ape Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Jarum-jarum yang berbahaya itu. Ku tahan tarikan ini. Putus. Selendangku putus ditariknya. Nah, dengan selendang ini, ku tangkis serangan-seranganmu. Masih juga kuat tenagamu, Anting Wulan. Tapi awas, ini kau tahan. Pukulan sewu angin puyuh. Nafasku sesak. Akhirnya kau ambruk juga, Anting Wulan. Sekarang musnah sudah satu lawanku. Guru, apakah Anting Wulan benar-benar mati, Guru? Atau hanya tidak sadarkan diri? Iya, Guru. Kita harus waspada. Jangan-jangan dia pura-pura jatuh. Selagi kita lengah, tiba-tiba dia menyerang kita, Guru. Oh, cerdik juga kalian berdua. Sebentar, aku lihat dulu dari dekat. Oh, hebat si Anting Wulan ini. Belum mati juga. Napasnya perlahan. Rupanya dia tidak sadarkan diri. Kijero, Gendit, biarkan Anting Wulan terkapar di sini. Dia tidak akan bisa lari. Dia masih hidup. Masih hidup? Masih hidup. Apa tidak berbahaya, Guru? Tidak. Ayo, sekarang kita tinggal pergi. Sebentar lagi malam datang. Kita istirahat dan santap malam dulu. Baik, Guru. Kakang, kau mau kemana, Kakang? Shh. Aku mau melihat keadaan Anting Wulan. Apakah dia masih terkapar di ruangan penyiksaan itu? Untuk apa, Kakang? Guru melarang kita ke sana. Nanti berbahaya kalau terjadi sesuatu. Kau cemburu. Kalau aku datang sendirian ke tempat penyiksaan itu. Bukan itu masalahnya, Kakang. Ini perintah guru. Kita jangan melanggarnya. Aku hanya ingin melihat sebentar saja. Penasaran sekali. Karena aku telah dipencundangi dan dikalahkan dengan mudah. Bukan Kakang saja yang dikalahkan. Tapi aku juga dikalahkan. Dalam keadaan terikat, masih bisa melakukan penyerangan terhadap kita, Kakang. Seharusnya akulah yang membunuh Anting Wulan itu. Kita semuanya menginginkan dia mati. Tapi guru mempunyai maksud lain. Ingin menukarkan Anting Wulan dengan arca emas Dewa Siwa. Hanya itulah yang menjadi keinginan guru. Kita tidak bisa melawannya. Memang demikian, Kakang. Kita harus patuh. Guru mempunyai maksud lain untuk kepentingan kita-kita juga, Kakang. Tapi aku ingin melihat sebentar saja. Kalau nanti guru datang, kau bilang saja aku sedang di kebun belakang. Baiklah, Tapi hati-hati, Kakang. Iya, aku akan selalu hati-hati, istriku. Tubuh itu masih tergeletak di tempatnya. Kelihatannya belum sadarkan diri. Kesempatan aku melakukan pembalasan denganmu, Anting Wulan. Tubuh yang terluka begitu menggiurkan. Dengan caraku ini, terbalaslah sudah sakit hatiku. Tapi, sebelum aku melakukannya, lebih baik tubuhmu ku angkat dulu ke atas batu hitam di sebelah sana. Akhirnya, kau dapat kutaklukkan dengan cara ini. Dadaku berdebar-debar keras. Ya, kubaringkan saja di sini. Dengan berbaring begini, aku leluasa melakukan sesuatu atas dirimu, Anting Wulan. Di manakah aku ini? Di manakah aku ini? Oh, dingin sekali. Bagus. Kau mulai sadar, Anting Wulan. Aku Ki Jero berdiri di hadapanmu. Apa yang akan kau lakukan terhadapku, Ki Jero? Aku tidak bisa menggerak-gerakkan tanganku lagi. Anting Wulan, aku akan membawamu ke surga. Nah, akan ku mulai. Kau merobek bajuku. Apa yang akan kau lakukan? Aku akan tidur bersamamu. Mukanya mendekati leherku. Gila, mulutnya bau arak. Tapi sebelum ini terjadi, aku harus menggigit lehernya. Dia atau aku yang mati. Kau menyerah, bukan? Anting Wulan. Jahanam. Lepaskan leherku. Lepaskan. Baik. Mampuslah kau, Jahanam. Kakang, apa yang terjadi? Ki Jero yang kerasukan setan dan nafsu birahi, sewaktu mendekati leher Anting Wulan, tiba-tiba Anting Wulan dengan sisa tenaganya yang terakhir menerkam leher Ki Jero dan digigitnya sekuat tenaga hingga urat leher Ki Jero putus. Darah segar memancur, Ki Jero kelojotan tewas. Yu Kendit datang memburunya, tapi terlambat. Benar-benar goblok semuanya. Aku sudah melarang jangan dekat-dekat dengan Anting Wulan. Tapi kenapa masih dilanggar juga? Maafkan guru, aku sudah melarangnya. Tapi rupanya Kakang Jero mendesak terus ingin melihat Anting Wulan. Apakah kau tidak merasa curiga kepada suamimu itu, ha? Memang semula aku curiga, guru. Tapi aku tidak menyangka kalau Kakang akan melakukan perbuatan yang tidak aku duga. Ki Jero ingin melampiaskan nafsu birahinya kepada Anting Wulan dengan didasari dendam. Tapi sayang, niatnya belum kesampaian. Tewas dengan urat leher putus serta keracunan. Aku tidak akan tinggal diam. Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ayo, ikut aku ke kamar penyiksaan itu. Anting Wulan sudah lumpuh tenaganya. Telah punah. Hai guru, aku tidak bisa berdiri. Seluruh tubuhku lemas. Lemas. Kau seperti ular yang tidak berdaya, Anting Wulan. Ya, terpaksa aku harus melenyapkan dirimu. Kau telah lenyapkan nyawa Ki Jero. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sayang sekali kematianmu seperti seekor binatang, Anting Wulan. Nah, tanganmu akan diikat lagi. Aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Kerongkonganku terasa kering sekali. Ya, kering sekali. Apakah racun-racun itu mulai menjalar ke jantungku? Tubuhku, tanganku, dua-duanya telah dirantai. Kenapa aku tidak bisa berteriak lagi? Kenapa dengan diriku ini? Apakah ajalku sampai di sini? Anting Wulan yang tidak berdaya itu, setelah kedua tangannya diikat, lalu diseret ke pinggiran jurang. Kita tinggalkan Anting Wulan yang tersiksa itu, dan kini kita beralih di leher Gunung Semeru. Dua sosok bayangan hitam berhenti di sebuah pohon besar. Raden, kenapa kita berhenti di sini? Ki Ageng Lindu, kenapa tiba-tiba hatiku merasa berdebar-debar? Rasanya seperti ada sesuatu yang akan terjadi. Apakah kau khawatir akan lantri yang kita tinggal di bekas perguruan jalak itu? Jangan khawatir, Raden. Murid-muridku dan Melur dapat menjaganya dengan baik. Ayo, kita teruskan berlari mendaki ke atas. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan, Raden. Semoga tidak ada terjadi apa-apa. Kalau kau tidak memikirkan lantri dengan sepasang mustika biru itu, pasti kau sedang memikirkan keselamatan kekasihmu itu. Benar, Ki Ageng. Aku sedang memikirkan nasib Anting Wulan. Kasihan. Tubuhnya harus tersiksa begitu karena racun-racun yang menyerangnya. Iya. Aku ingin saja membawa lantri ke puncak supaya dapat melihat keadaan Anting Wulan yang sebenarnya. Benar-benar arca emas yang diperbutkan itu pembawa petaka. Ya, sudahlah. Jangan terlalu difikirkan. Sekarang kita sedang berusaha membebaskannya. Ayo, Raden. Kita lari ke atas lagi. Baik. Capek juga, Ki. Ya. Perjalanan mendaki ini memang sangat melelahkan. Raden, ya. Kita telah sampai di daerah pemujaan. Lihat. Bangunan seperti kuil itu yang akan kita tuju. Sekarang kita akan sebarkan asap penidur supaya semua penjaga-penjaga yang berkeliling keronda akan lelap tidur. Lakukanlah, Ki Ageng. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayo, kita ke sebelah sana. Ada beberapa obor yang menyala. Kita sebarkan di antara obor-obor itu. Aneh. Benar-benar aneh. Hawa di sini begitu dingin. Obor-obor itu tetap menyala. Obor-obor itu dibuat dari bahan minyak lemak kambing, dicampur dengan minyak kelapa. Jadi akan tahan oleh cuaca dingin. Oh, pantas. Dapat menyala terang di tempat yang sedingin ini. Ya. Nah, mari Raden. Kesana. Ki Ageng Lindu menyebarkan beberapa bungkus bubuk penidur di atas obor yang menyala. Maka terciumlah bau harum yang menyengat hidung. Lalu seketika itu juga, semua penjaga di sebuah bangunan yang berbentuk kuil tertidur lelap. Lalu kedua pendekar itu leluasa menyelinap masuk ke dalam. Tidak ada satu orang pun di sini. Tapi ada bekas tanda dupa dibakar. Apa yang terjadi di sini? Ki Ageng, cepatlah kemari. Oh, ya, kau melihat dan menemukan sesuatu, Raden? Iya, Ki Ageng. Ini, sobekan baju Anting Wulan. Apakah telah terjadi sesuatu atas dirinya? Aku berdosa tidak bisa menyelamatkannya. Ya, aku berdosa. Den, tahan. Tahan amarahmu. Mendugalah yang baik. Belum tentu Anting Wulan tewas. Mari kita cari terus. Aku yakin pasti masih berada di sekitar ini. Ayo, kita cari jejaknya. Iya, Ki. Kenik, letakkan tubuh itu di pinggiran jurang. Baik, Guru. Berat juga tubuh ini ditariknya. Iya, sudah, Guru. Bagus. Nah, sekarang kemarilah, yuk, Kendit. Kau akan saksikan aku membunuh Anting Wulan. Baik, Guru. Kendit, aku akan mencincang Anting Wulan dengan pedangku ini. Mati juga perempuan sakti ini di tanganku. Dan aku Aku merasa puas sekali. Hup, yeah! Siapakah yang berlaku kurang ajar menghalangi maksud dan tujuanku ini? Keluarlah, jangan sembunyi. Ayo, keluar. Kubunuh kau. Raden, ya, kau selamatkan tubuh Ating Bulan itu. Aku akan memancing Nirambi ini keluar dari lingkaran tempat ini. Baik. Kenapa kau seperti orang kebingungan, Nirambi? Perempuan jahat, perempuan dari Segoro Ireng. Tentu kau masih ingat denganku, bukan? Rupanya kau Ki Ageng Lindo. Pantas pedangku dengan mudah dapat kau lencengkan dari korban yang akan kuhabisi jiwanya. Perbuatanmu itu terlalu keji, Nirambi. Bukan lawan yang tidak berdaya, tapi akulah lawanmu. Benar-benar kau membuatku marah. Galah pedangku ini. Kutahan dengan tongkatku ini. Kedua pendekar tua itu saling menyerang, menangkis dan mengeluarkan kepandaiannya. Tanpa mereka sadari, perkelahian itu telah menjauhi jurang. Lalu Raden Saka dengan cepat menyambar tubuh Anting Wulan. Yu Kendit yang berusaha menahannya dihajar dengan ilmu pukulan jarak jauh dari kincir metu. Tubuh Yu Kendit menjerit melengking, jatuh ke jurang. Satu penghalangku telah masuk jurang. Kini tinggal Nirambi sendirian. Aku harus membantu Ki Ageng Lindo. Pedangmu terasa tumpul, Nirambi. Kau tidak akan bisa melawanku. Kau akan lenyap, Nirambi. Kau terlalu sombong, Ki Ageng. Apakah aku ini takut dengan segala gertakmu? Tidak. Aku pewaris dari Segoro Ireng. Tidak takut dengan segala ilmu-ilmu yang kau miliki itu. Nah, ayo, serang aku lagi, Ki Ageng. Aku ingin merasakan kesaktian ilmu yang kau miliki itu. Nah, kau jagalah dengan ilmu Garuda yang menyamar-nyambar. Kembangi. Mampus kau, Nirambi. Kau yang mampus. Mereka bertempur seperti serigala-serigala lapar. Aku tidak bisa membantu Ki Ageng. Bisa-bisa salah maksudku. Sebaiknya aku turun gunung saja menyelamatkan Anting Wulan. Iya. Sebentar lagi aku sampai di perguruan Jalak. Anting Wulan. Anting Wulan mulai sadar. Anting Wulan. Kau dengar suaraku? Aku haus. Iya. Sebentar. Aku ambilkan air embun saja. Ya. Jilati daun-daun yang basah ini, Anting Wulan. Siapakah? Astaga, darah hitam. Darah hitam. Racun-racun itu mendekati pusat peredaran darah. Aku cegah saja supaya tidak menjalar. Maaf, Anting Wulan. Terpaksa aku menutup jalan darahmu. Anting Wulan, badanmu dingin sekali. Racun-racun itu membias ke seluruh tubuhmu. Anting Wulan, aku akan menyelamatkan dirimu. Aku mencintaimu, Anting Wulan. Aku mencintaimu. Aku harus cepat-cepat sampai ke tempat Lantri. Di sana sepasang permata biru disimpan oleh Lantri. Hanya permata itulah yang dapat menyembuhkannya. Kau kewalahan, Nirambi. Kau tidak akan menang melawanku. Ayo, keluarkan semua kesaktianmu.

melesat ke arah suara cakar maut, sementara Raden Saka mengikutinya dari belakang. Dan ketika sampai di tempat cakar maut berteriak, Melur sedang membabatkan pedangnya ke tubuh cakar maut. Mampus kau cakar maut! Kau rupanya Melur. Aku kalau belum mencincang tubuhmu, rasanya belum puas. Akan kupotong-potong tubuhmu. Jangan lakukan. Anting Wulan, aku telah disiksanya. Kau selamat, Anting Wulan. Ya. Nah, musuhmu telah binasa. Tidak baik kau mencincang tubuhnya. Jangan kau biarkan dirimu hanyut oleh dendam. Ayolah, Melur. Sarungkan kembali pedangmu itu. Maafkan aku, Anting Wulan. Aku telah disiksanya. Dan dadaku, ketika aku menjaga Lantri dan Bandil, aku dadaku sakit. Ki Ageng Rindu, Melur terluka dalam. Aku akan menolongnya. Sudilah kau mencarikan kelapa muda, barang dua butir saja. Baik, Anting Wulan. Begitu tubuh Melur mau jatuh, Anting Wulan segera melompat dan menotok punggung Melur beberapa kali. Lalu setelah Ki Ageng Lindu pergi mencari kelapa hijau, Anting Wulan mengurut-ngurut pundak dan dada Melur. Tidak lama kemudian, Melur sadar dan memuntahkan darah segar. Oh, terima kasih. Terima kasih, Anting Wulan. Sekarang tubuhku tidak merasa sakit lagi. Ya, sekarang tubuhku tidak merasa sakit. Terima kasih, Anting Wulan. Untunglah tenaga dalammu cukup baik. Nah, minumlah air kelapa ini. Ki Ageng Lindu yang memetiknya. Minumlah, Melur, supaya sehat kembali. Iya. Kau kelihatan segera kembali, Melur. Nah, sekarang sebaiknya kita berkumpul ke tempatmu, Ki Ageng, supaya Melur enak beristirahat. Baiklah. Raden Saka, Anting Wulan, Ki Ageng Lindu dan Melur menuju hutan Welingi ke markas pengemis tongkat merah cabang kota Welingi, pimpinan Ki Ageng Lindu. Di markas inilah Anting Wulan dan Saka Palwaguna pamitan untuk kembali ke Gua Larang. Ki Ageng Lindu, aku mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan jerih payah yang telah diberikan kepadaku dan juga Anting Wulan, hingga berhasil membawa pusaka arca emas Dewa Siwa, sampai-sampai mengorbankan beberapa orang anak buahmu. Ki Ageng, aku belum dapat membalas budi baikmu ini. Jangan kau pikirkan soal budi, karena antara kita ini telah terjalin persahabatan yang mendalam. Justru aku yang berterima kasih kepadamu, Raden, karena sebagian penjahat telah dapat kau hancurkan, terutama kau, Anting Wulan. Sebagian anak cabang Segoro Ireng telah berantakan oleh sepak terjangmu itu. Tugasku untuk menghancurkan segala bentuk kejahatan, Ki Ageng Lindu. Kurasa sekarang cukup waktunya untuk aku pamitan kembali ke Gua Larang. Sekali lagi, aku menitipkan Lantri dan putrinya. Semoga kau dapat menurunkan ilmu bela diri kepada Lantri. Ya, pesanmu pasti akan kulaksanakan. Sampaikan salamku kepada Resi Wanayasa. Semoga kita semua tiada halangan. Lantri, bantulah sekuat tenaga Ki Ageng Lindu di sini. Baik, Nona Penolong. Aku akan membantu Ki Ageng Lindu, karena beliaulah yang dapat memberikan penerangan hati kepadaku. Dan seumur hidupku, aku tidak akan melupakan Nona Penolong. Semoga Dewata selalu memberkati Nona dalam perjalanan pulang menuju Gua Larang. Kenapa kau menangis, Galuh Janur? Mau ikut aku rupanya, Lantri? Mari ku gendong sebentar. Cukup, sayang. Ayo, kau mau digendong oleh penolongmu, Galuh? Nah, sekarang kau tidak boleh menangis ya, Galuh Janur. Kalau sudah besar nanti, kau harus memanggilku dengan sebutan Baby Guru. Dan itu kau panggil Paman Guru, ya? Lantri, anakmu tulangnya baik. Kelak kemudian hari akan menjadi salah seorang pendekar di daerah Welingi ini. Aku juga pasti akan menurunkan sebagian ilmuku kepadanya. Terima kasih, Tuan Pendekar. Sejuta bahagia rasanya hari ini. Walaupun aku tidak mempunyai seorang suami, aku akan mengabdikan diriku kepada kebenaran, menindas kejahatan. Semoga Dewata mendengar kata-katamu, Lantri. Lantri, sebelum pendekar-pendekar kita ini pergi, ayo, sebaiknya kita buatkan makanan yang enak-enak untuk bekal perjalanan nanti. Bukankah begitu, Ki Ageng Lindu? Iya, aku hampir lupa. Ayo, segera kalian siapkan masakan yang istimewa. Suruh beberapa orang laki-laki untuk menyediakan ayam hutan yang baik serta daging landak. Iya, Ki Ageng. Mari, Lantri. Biarlah anakmu itu digendong Anting Wulan. Aku tidak mau merepotkanmu. Mari, aku bantu memasak. Bukankah Ki Ageng belum merasakan masakan dari Tanah Galuh? Wah, baru 3 orang perempuan di markasku ini sudah ramai. Bagaimana kalau ada 10 orang saja? Tentu hutan ini akan menjadi lebih semarak. Bukankah perempuan itu tulang punggungnya laki-laki, Ki? Iya. Jadi beberapa anak buahmu juga perlu untuk mencari istri sebagai pendamping. Tanpa perempuan akan sepi, Ki Ageng. Suasana markas perguruan pengemis tongkat merah anak cabang kota Welingi menjadi ramai dengan tawa dan nyanyian beberapa murid-murid Ki Ageng Lindu untuk mengiringi keberangkatan Anting Wulan dan Raden Saka. Setelah bersantap bersama-sama dan berbincang kesana kemari, tibalah saatnya perpisahan yang mengharukan. Aku telah berhutang budi. Terima kasih. Semoga selamat di tujuan. Terima kasih, Melur. Dewata akan selalu bersama orang-orang yang jujur. Nona Penolong, jasa-jasamu akan kuingat selalu. Rasa-rasanya terlalu cepat perjumpaan ini. Lantri, suatu saat pasti kita bertemu lagi, jika Dewata menghendakinya. Galuh Janur, aku ingin mencium pipimu. Nah, Anting Wulan, Galuh Janur mengiringi kepergianmu dengan tawanya. Iya, Ki Ageng. Ki Ageng Lindu, andai kata ada tutur kata selama aku berada di sini bersama Anting Wulan kurang berkenan di hatimu, kiranya dapatlah kau memaklumi dan memaafkannya. Sebaliknya aku pun begitu. Orang tua kadang-kadang lupa kepada anak muda. Nah, selamat jalan pendekar-pendekar muda. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih, Ki Ageng Lindu. Terima kasih semuanya. Perpisahan itu diiringi dengan saling berpelukan dan berjabat tangan, tanda persaudaraan yang erat. Lalu Anting Wulan dan Raden Saka pelan-pelan melangkah ke arah barat, diiringi pandangan mata penghuni markas di hutan Welingi, sampai Raden Saka dan Anting Wulan menghilang di belokan. Ki Ageng Lindu menangis. Kenapa, Ki? Pipi Ki Ageng basah. Aku bangga terhadap mereka. Betul-betul 2 orang pendekar yang tangguh. Tanpa mereka mungkin kita akan kewalahan menghadapi jago-jago tua di sini. Jangan pikirkan yang telah lalu, Ki Ageng. Semuanya telah berlalu. Aku sekarang akan mengabdi kepada penduduk di sini. Aku telah berhutang nyawa kepadamu. Melur, jangan kau mengingat-ingat masa lalumu. Kau sekarang telah menjadi anggota pengemis tongkat merah. Jadi sekarang kau bukan orang lain lagi. Rasa persaudaraan telah tertanam erat di sini. Iya, Ki. Terima kasih, Ki Ageng Lindu. Aku akan menurunkan semua ilmu-ilmuku kepada murid-muridmu di sini jika kau perkenankan. Ya, bagus. Aku setuju. Tapi jangan terlalu mendalam ke tenaga inti. Mereka semuanya belum sampai ke sana. Sebaiknya kita berdua saja menggabungkan ilmu-ilmu yang kau miliki itu. Iya, Ki. Itu malah lebih baik. Aku akan menggabungkan ilmuku dengan ilmumu yang kau miliki untuk menandingi ilmu-ilmu dari Segoro Ireng. Iya. Nah, sekarang kita main-main sebentar sambil menghangatkan badan. Kita latihan, Ki Ageng? Iya. Nah, seranglah aku. Aku telah memasang kuda-kuda. Baik, Ki. Awas. Kedua orang pendekar yang terlibat adu ketangkasan ini begitu seru. Satu persatu murid-murid Ki Ageng Lindu menyaksikannya dengan kagum. Dan sekarang markas di hutan Welingi tidak sepi lagi, ramai oleh gelak tawa kegembiraan dan tangis bayi Galuh Janur. Kita tinggalkan hutan Welingi, kini kita beralih mengikuti perjalanan Anting Wulan dan Raden Saka menuju Gua Larang. Anting Wulan, telah 3 hari 3 malam kita berlari menembus hutan, naik turun gunung. Ya, aku rasanya seperti tidak mau berpisah denganmu, Anting Wulan. Aku ingin... Mau apa kok ini? Tiba-tiba tanganmu nakal begini. Aku mau menggigit bibirmu yang suka cerius itu. Tidak sekarang, Kakang. Kau nakal, suka mempermainkan orang. Loh, apa maksudmu? Ya, kau hampir saja membuat aku berputus asa ketika kau seperti orang gila, seakan-akan terpengaruh ilmu penakluk sukma yang dilakukan Yukendit. Kalau aku tidak berlaku pura-pura gila, pura-pura terpengaruh oleh mereka, mana aku bisa bertemu dengan kawan Tinggulan? Dan dengan cara itu, kita bisa mengetahui siapa-siapa lawan dan siapa kawan kita. Ya, jadi kau masih punya ganjalan di hatimu dengan kejadian itu? Iya, karena kau itu benar-benar seperti sungguhan. Mana lagi kau memanggilku dengan anak manis? Rasa-rasanya aku mau menangis saat itu, Kakang. Kalau aku tahu kau pura-pura, ku biarkan saja kau seperti orang gila beneran. Tapi sekarang aku malah jadi gila sungguhan loh. Biar saja. Aku tergila-gila akan bibirmu. Kakang curang. Main serobot saja. Kau tak cubit ini. Aduh, jangan keras-keras. Aduh, astaga, hampir lenganku ini terkelupas. Menyubit saja pakai tenaga dalam. Bukan main. Kakang nakal. Kalau dekat Eyang, pasti Eyang marah melihat Kakang seperti ini. Karena kau cantik, membuatku gemas dan... Ayo, mau apa lagi? Kita jalan bergandengan, ayo. Tapi awas ya, kalau Kakang nyerobot lagi. Tidak, sayangku. Perjalanan menuju Gua Larang diisi dengan canda dan senda gurau. Setelah 5 hari perjalanan, sampailah mereka di Gua Larang, lalu sembah hormat kepada Eyang Wanayasa. Maafkan kami, Eyang, kalau kami berdua terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Tidak apa-apa, Saka. Aku bangga kalian berdua telah berhasil membawa arca emas itu kemari. Sekarang pertikaian di timur Jawa telah reda. Anting Wulan, kenapa kau diam? Apakah kau merasa lelah atau ada sesuatu di hatimu? Sebelumnya, mohon Eyang tidak marah kalau saya mengatakan sesuatu yang tajam kepada Eyang. Oh, katakanlah, Anting Wulan. Aku senang kau berkata terus terang. Eyang, kenapa Eyang tidak mengatakan sebelumnya kalau arca emas itu beracun, yang hampir saja membuat diriku tewas, Eyang? Anting Wulan, karena kau membawa sepasang permata biru, pasti kau akan berhasil dan dapat memusnahkan racun-racun itu. Rupanya dewa tak berkehendak lain. Jangan kau ceritakan. Aku telah mengetahui semuanya yang terjadi pada dirimu. Karena beberapa utusan pengemis dari timur telah melapor kemari. Selaku orang tua, mungkin keteledoran itu terjadi. Saya tidak menyalahkan Eyang. Hanya kalau saja saya tidak membawa arca itu, bukankah saya berdosa, Eyang? Hah, Hanting Wulan. Aku berkeyakinan pasti kau akan berhasil membawa arca emas itu. Karena aku tahu, walaupun racun-racun itu merayap di dalam tubuhmu, tidak akan membuatmu tewas. Hawa inti yang murni di dalam tubuhmu akan menolaknya, Hanting Wulan. Jadi tanpa permata biru itu pun saya bisa selamat, iya, Eyang? Kau bisa selamat, tapi lama untuk menyembuhkannya. Sepasang permata biru itu mempercepat kesembuhanmu, Hanting Wulan. Nah, sekarang semuanya telah selamat. Istirahatlah dulu. Iya, Eyang. Lalu arca itu akan disimpan di sini, Eyang? Iya, akan kusimpan di sini. Arca emas Dewa Siwa ini sekarang tidak beracun lagi. Sewaktu kau menolong Nirambi yang tidak berhasil itu. Jadi Eyang mengetahui semuanya? Iya, sudahlah. Jangan kau pikirkan. Ayo, bersihkan dulu tubuh kalian. Setelah itu, kita makan bersama. Iya, Eyang. Arca emas telah selamat diserahkan kepada Eyang Wanayasa. Nusa Barung pun sekarang sepi dari intaian-intaian orang jahat. Dan kini gua larang, kalau pagi menjadi ramai oleh gelak tawa Anting Wulan dan Raden Saka Palwakuna, sepasang insan yang sedang memadu kasih. Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17, Rawa Rontek. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything. Digital Internet Radio.